uripe gak mati-mati. Sak pantarane umur subayane wis entek kabeh. Dekne sik urip. Padahal wis loro nemen. Diwacano Yasin yo sik urip. Diwacano surat Ar-Ra'du yo sik mendeles. Kecepet bongkok mau. Maka Bapak Ibu para jamaah, dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Kendel gak ndadekno mati dhisik, wedi gak ndadekno mati kari. Ayo aku takon dijawab. Wong sing kewendel karo wong sing wedi matine dhisik endi? Enggak mesti. Kadang sing kewendel maju perang gak mati-mati, sing wedi ngungsi mati dhisik kebom. Aku takon dijawab to. Hui. Wong sing nom karo sing tuwa matine dhisik endi? Gak mesti. Ten mriki wonten mboten putu mati dhisiki bae. Lah iya. Ayo maneh. Sing sehat karo sing loro-loron matine dhisik endi? Gak mesti kok. Sing loro-loron gak mati-mati, sing rambut sampai kesel. Lek ndonga ya Allah, lek badhe dicabut nanti cabut Gusti, digampangaken. Sing sehat moro-moro mati. Ono bengi ku sik melu pengajian. Meneh mati, iki wonge ya teko. Pokoke sing gak ngrungokno. Sing uripe hati-hati karo sing uripe biayaan, matine dhisik endi? Gak mesti. Kadang numpak sepeda motor nang jalan raya biayaan, polahe gak karuan, mlaku 150 weng weng weng, trailer disalipi, motor gede disalipi, biayaan gak mati. Sing hati-hati numpak sepeda motor walun mlaku 20 dedet diambung teleler. Ayo mana jawaban sing banter, sing wis rabi karo sing isek jomblo matine dhisik endi? Pisangkas sing banter, wong melarat ambek wong sugih matine dhisik endi? Iki sing jawab banter mesti kere yo. Dungomu elek, kok nek iri ya iri, tapi aja ngono carane. Ayo ibu-ibu, wong wedok ambek wong lanang matine dhisik endi, Bu? Kok nyengkakno ngono modelmu. Ketara lek bojomu elek. Wis duwe serep ta? Gak mesti. Makanya kita tidak disuruh latihan meninggal dunia, tapi disuruh latihan meninggalkan dunia. Meninggal dunia itu sudah pasti, semua orang sudah divonis mati oleh Allah, tinggal nunggu eksekusinya kapan. Begitu waktu eksekusi tiba, oek. Diomongi kok. Pak Ketua RT kene, misalnya eksekusine kok 5 tahun kas, ya 5 tahun kas, oek. Ketua Takmir, eksekusine kok 3 wulan kas, ya 3 wulan kas, oek. Banser iki, umpama eksekusine kok 1 minggu kas, ya 1 minggu kas, oek. Pak Lurah, umpama eksekusine kok 3 dina kas, ya 3 dina kas, oek. Anwar Zahid, umpama eksekusine kok 100 tahun kas, ya suwe. Allahumma sholli ala Muhammad. Belajar meninggalkan dunia. Ini penting sebelum dunia benar-benar kita tinggalkan. Sehingga orang kalau sudah sepuh, Bapak Ibu, itu diberi beberapa peringatan oleh Allah kalau ajalnya sudah dekat. Dilanjut agak ini. Kok si ono si ngumek perkara balone anake. Ini kok malah umek ngemii kok. Oh jadi pamer-pamer no, aku ya duwe ngono iku. Halo. Rungokno. Apa peringatannya? Tanda-tanda orang mau mati diantaranya satu, rambutnya mulai putih. Mangkane rambut putih disemir ireng iku haram. Pertama, mergo ngilangi tanda kematian. Kedua, belawur, bojo, wong iku lek rambute sik ireng, rumangsane sik enom. Ana wong ayu sik pendelik-pendelik. Tapi lek rambute wis putih, mlakune biasane ndingklu. Dene wong ana wong rambut wis putih kabeh ketok bokong gedhe kok sik plorok-plorok culek matane ae. Terus maneh mripate wis gak pati awas. Maca cetingan ngono mecicil-mecicil. Kate mati. Kupinge wis gak pati krungu, dicak ngomong iku error. Isuk-isuk digugah bojone. Pak, pak, soboh cerekal. Lapa, Dek? Emboh. Kate mati bojomu ngono. Maneh kulit mulai kisut, keriput, wis mengkeret kabeh. Wedok ya dodo kari tengere tok. Biyen mentek-mentek saiki wis nglembreh. Kari tengere tok. Masih dinggoni BH paling larang yo mbrosot ae sihan. Kate mati. Terus maneh mari longgoh ngaji ngene iki digawe ngadeg kok awake kretek-kretek nah iku. Tanda yang paling jelas Bapak Ibu jamaah sekalian, biasanya sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Kok meneng? Sudah mulai tidak membutuhkan dunia. Uang iku lek isih enom di bawah umur 40 tahun butuh-butuhe nang donya, seneng-senenge nang donya. Tapi lek wis tuwa, 60 tahun ke atas, wis gak pati butuh. Wis gak pati syahwat. Wis gak pati arep. Contoh urusan donya kaya pakaian. Pakaian niku lak donya. Halo. Lek umur sik sak ngisore 40 tahun, seneng-senenge nang pakaian, brai-braine nang pakaian. Apa mana wong wedok? Angger minggu tuku. Sakulan iki lho iso tuku klambi anyar sampai ping 24. Wong wedok gak mikir sing lanang kerja sampai bungkuk gegere. Ini wong lanang gak sepiru. Wong lanang iku ya limang riyoyo ya pancet badhe ijo iku. Iku ae oleh ndum-nduman teko NU. Kalau ewes bedah barang gak didondomi, pencok gak peniti, nae. Jilbab ni lewang wedok wes duwe petung lemari. Oh nama delanyar tuku, ni wang lanang. Koplo sama ireng gak ireng, pote gak pok, koneng abang gak abang. Koyok wulu ne garangan. Lewes gak nak pojoane pateng peletot. Sore sore tiga berangkat nang masjid di sawang kok kaduan koyok nyunggi teletongnya sapi. Ewang wedok ini jangan berayi, masya Allah. Pemane sangi sore petang puluh tahun. Parfum yang larang, kosmetik harus bermerek. Pembalut wanita ya bersayap dan anti tembus. Isek luluran, pakai mangir, pakai lotion. Raine didempul. Gaya foundation, blush on, eyeshadow. Lambene dicet, alise diaspal. Pipi kiwa tengen pasangi lampu, untu dipageri. Iku rai merek perumahan ngono. Iku le sik enom. Woi. Kaya ngene-ngene iki sing enom-enom, kate berangkat mrene nek make up-an gak cukup setengah jam. Iki lek klambing isoran ngene iki ndukurane warnane apa? Kudu serasi. Terus jilbabe warnane ya apa? Gawe jilbab iku modele ya apa? Lurus ta miring ta ngene wis masyaallah. Ngono ku sik ngedhep ndok ngarepe kaca. Bisa ngene. Harus tampil secantik mungkin. Kan mau jumpa sama idola. Sik enom. Ayo coba lek wis suwi dak taun munggah. Gak mikir kudungan penceng kabeh klambi miring ngene sewekane nyenceng-nyenceng ngepir ambune tengik gak mikir. Ayo Dik kepengin contoh noleo memburi noleo memburi lah iku ha iku lho sing digawe contoh noleh sisan ya sing ngono iku meneh wis 20 taun lebih maneh. Masalah donya, hubungan suami istri, mohon maaf. Iku lek sik sak ngisore 40 taun, greng-grenge, hot-hote. 60 taun ke atas, gak iso. Hawa karepe ana tapi tenaga wis gak iso. Masih diuntalin dok banyak pitu tetep ngelimpru ono arek wayu liwat ini yang mencicil tok anak sapa monyor-monyore kaya ngono dijejeri mengkeret. Ayo coba aku takon bab mas sing umure sik sangisore 40 tahun lek ngono iku karo bojone seminggu isok ping pira? Ayo Mbah, bae sing wis suwi dak taun munggah, lek ngono iku karo bojone seminggu tasik saged ping pinten, Mbah? Belas gak mikir. Iku donya. Halo. Maneh urusan donya mangan. Panganan iku urusan donya. Lek umur sik sak ngisore 40 taun, games-games. Doyan-doyane mangan. Nggih napa nggih? Tapi lek wis suwi dak taun lebih anyi-anyi wisan. Ayo dijawab, cek nyambung. Lek misale iki diundang mangan prasmanan, menu lengkap. Semua jenis masakan ada, minuman komplit, buah-buahan komplit. Lek umur sik sangisore 40 taun, mangane seleksi nopo koleksi? Koleksi gak cuma diincipi diresiki mbuh isok piring munjung sate njukuk rolas sunduk isek tambah rawon mampir nang rombong soto sek bakso saenenge minuman dijajali kabeh buah-buahan kabeh dimploki. Coba lek wis umur 20 taun munggah dijak prasmanan lek mangan koleksi nopo seleksi? Seleksi kakean sirian kakean pantangan. Monggo Mbah sekule Mbah titik ae. Sop Mbah nggih, sop iki seger Mbah, duduhe ae. Niki pompong anget Mbah, sate nggih, sunduke ae. Jeruk Mbah nggih kula oncekno Mbah, kulite ae. Apa maneh atik ditutno bojone? Lah sing wedok iki gewalak kaya asu manak. Patin jukuk kekil ditampel aja iku eling nang penyakitmu ganti nang rawon iku ya gak oleh panganan lek kepengen cepet mate akhirnya kari urip matane tok ketap ketip. Apalagi kalau sudah terserang penyakit kompli jawab toh sayang apalagi kalau sudah terserang penyakit kompli kasih karo sembarang panganan sing disenengi wis gak wani disuguhi sate dihindari sing digeleki cuma iwak teri kasinen titik tensine tinggi mangan cumi-cumi alergi kenek sambel goreng ati asam urat kambuh lagi mergo ginjele gak beres cuci darah seminggu dua kali bojone wis ngwayu wis kenek disfungsi ereksi masih dijamoni tetep gak iso. tuwa. Maka kita disuruh belajar meninggalkan. Lho lagak nyaut. Ini ada kaitannya dengan perjalanan suci Isra Mi'raj. Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa mukjizat itu juga memberikan pelajaran berharga buat kita bahwa beliau Rasulullah meninggalkan alam dunia menuju alam lain. Betul? Tiga dimensi alam ditembus oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu disebut alam nasut, alam indrawi, alam fisika, alam manusia. Dari Masjidil Aqsa Palestina naik sampai langit ketujuh, itu disebut alam malakut, alamnya malaikat. Manusia nggak bisa nyampe ke sana. Kemudian dari langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Rafraful Ahdhar, terus ke Mustawa, naik lagi Qaba Qosain, tembus Arasy. Itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun gak bisa nyampe ke sana. Halo. Masjidil Haram, terminal keberangkatan. Masjidil Aqsa, terminal transit. Sidratul Muntaha, terus Mustawa, terminal tujuan. Masjidil Haram, terminal keberangkatan, simbol kelahiran. Masjidil Aqsa, terminal transit, simbol kematian. Sidratul Muntaha, Mustawa, terminal tujuan, simbol kehidupan kembali sesudah mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, wes, kalau kita enggak mau belajar meninggalkan dunia, ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, maka apa? Ana wong nontok jam-jamku dhewe ribut. Dunia yang akan meninggalkan kita. Tak baleni. Kalau kita enggak mau belajar meninggalkan dunia, maka bisa jadi keduluan dunia yang meninggalkan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenyataan banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Tak baleni, iki lek gak dipaleni gak kira paham. Soalnya wong klitih iki tak akoni ayu-ayu, cuma rodok oon. Makane rungokno ta Bu? Banyak orang yang masih tinggal di dunia sudah ditinggalkan oleh dunianya sehingga dia tidak lagi bisa menikmati dunianya. Wake omahe kawedi awape wong klite bahasane lak ngono sih. Emboh, rumahnya mewah, megah, indah, tapi dia sudah tidak lagi kerasan tinggal di rumahnya karena dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Balak-balik opname, cek gorong paham. Ono Bu, wong mobilnya wapi-api, mewah-mewah, jejer-jejer, tapi dene gak iso nikmati mobile, setruk. Sing numpaki mobile malah sopir karo pembantu-pembantune. Dekne disuruh gawe gledekan. Kursi roda iki ambek ngene. Sapa ngomong persismu? Makasih. Itu kan masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Makanya kula sering matur, urusan donya iku yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Apa artinya memiliki kalau enggak bisa menikmati? duwe TV gawedi 750 in tapi matane belek terus. Mending TV cilik-cilik matane sehat. Kursi regane larang 500 juta lek bokonge udunan plentingan. Ya mending kursi elek-elek teko pring, pakone ding serongat dilungguhi bokonge cantol sampai gubrah geteh, tapi sehat. Wani lungguh meneh, ngono lho. Bojo wayu semok tapi anyang-anyang meneh. Ya mending bojo rapate ayu tapi sehat. Iki penting terutama kanggo sing elek-elek iku. Be'e dilok-lokno. Kon iku selek cerewet, nyantai lek jawab. Elek yo kuwi sing penting gak anyang-anyangen. Bu. Banyak orang tua yang masih hidup di dunia sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Dia belum meninggalkan anak-anaknya, tapi dia lebih dulu ditinggalkan oleh anak-anaknya. Direken nabi anak-anaknya. Padahal anaknya itu dianggap investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Harapannya lek wis tua, cek diramut anaknya, cek dimulyakno anaknya. Ternyata ya Allah, anaknya malah meninggalkannya. Anaknya sukses lali nang wong tuane. Wonten apa mboten? Nduk kene ya ana. Endi makne aku pengen weruh. Gak percaya sampean. Ana wong tua, duwe anak kesayangan, anake lanang ganteng gagah gedhe dukur, kuning kulite sak untu-untune sisan. Biayai sekolah mulai pos paut-paut playgroup TK sampai perguruan tinggi, berhasil dadi sarjana titele rewenteng-renteng ngarep dhewe prof DR IR jenenge Dawowo Ahmad Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mburi sik ana MHI MSI MPDI MM MH terakhir BH. Wo titele gak karu-karuan. Terus anake oleh pekerjaan sing empuk di tempat basah, gajine akeh, terus wis nikah, keluarga dhewe, omah-omah dhewe, duwe bojo. Kira-kira anake luwih mentingno bojone atau mentingno makne? Umpama bojone ambek makne ribut gegeran, anak iku mau mbelani bojone tambelani makne. Umpama ana banjir bandang, makne ambek bojone kelelep karo megap-megap. Sing ditulungi dhisik makne ta bojone? Itulah nasib mak. Kadang masih di dunia sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Makanya kalau anak berprestasi semua, orang tua siap-siap di masa tua merana. Tak baleni. Punya anak kok berprestasi semua, jadi orang tua harus di masa tua siap-siap merana. Tak percaya? Anake pitu sukses kabeh. Dinese luar kota kabeh, ana sing luar pulau, ana sing luar negeri. Bapak ibuke wis padha tuwae, mek urip wong loroan nduk omah, kluntrang kluntrung wong loro. Mlakune wis timi-timi. Tengah wengi tangi wong loro kate nang jeding wong loro mlaku bareng kebreset ngeblak bareng. Kano sing nulungi wong anake berprestasi kabeh. Woi. Justru kadang-kadang sing ngramut wong tua, ngopeni wong tua di masa tua, iku malah anak-anak sing rodok goblok dan tidak berprestasi. Tonton to, tonggo-tonggo sampean sing wis tua. Iku sing ngramut rata-rata anake sing goblok-goblok ngono. Soale anak nek goblok kan gak iso nanti-nanti. Ngene iki ana sing ngelus dodo, alhamdulillah anakku goblok-goblok. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sebab yang pertama kenapa manusia rata-rata tidak siap menghadapi kematian, karena enggak mau pisah dengan yang dicintai yang akan ditinggalkan. Apa iku? Donya, simbule, harta benda dan anak anak. Yang kedua, karena merasa belum cukup memiliki bekal, rumangsa gorong cukup sangune. Iki alasan sing ironi menurut saya. Halo. Ayo dulur, wong klete, taman umpama ditawani mati saiki ngono siap napa dereng? Alasane napa? Dereng cukup sangune. Lucu, sampean gawe alasan dereng cukup sangune lucu. Soale uripmu selama ini gak ngelek sangu. Wong gak tau ngelek kok rumangsa durung cukup. Durung cukup iku lek wis ngelek usaha temenanan uripmu lu sejauh ini gak nglumpukno sangu, gak ngelek sangu gawe mrono. Alasanmu kok sik gorong cukup sangu. Golekmu kapan? Ya Allah. Sangune apa? Sangune loro. Halo. Ayat sing kula waos ten awal wau lek lengkape ngeten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi lawla akhartani فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Minta ditunda kematiannya itu karena pengen cari bekal. Ya Allah Gusti, ampun dipundhut rumiyin nyawa kula sakniki Gusti, kula nyuwun ditunda sekedap mawon. Lapo kok njaluk ditunda? Kula badhe padha sanguriyen Gusti. Apa sangune? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kula badhe sedekah Gusti. Satu. Yang kedua, kula badhe dados tiyang saleh. Kula badhe nglakoni amal-amal saleh. Janji kula badhe nglakoni kesaenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu dulur para jamaah, ini pukulan buat kita. Orang itu kalau hampir mati, menjelang nazak baru sadar dan tahu bahwa bekal terbaik dan yang paling bisa menolong adalah dua perkara. Satu, fa'as-shodaqah. Shodaqah iku mau buktine lek ngrintih-ngrintih njaluk ditunda matine kate lapo kula badhe shodaqah. Mboten kok kula nyuwun ditunda matine Gusti, kula badhe haji tiap tahun riyen. Enggak. Kula badhe umroh tiap bulan. Enggak. Kula tak wiridan terus Gusti. Enggak. Kula tak poso bendino dhisik. Enggak. Tapi kula tak sedekah. Fa as-sedekah. Yang paling banyak menolong dan paling penting menjadi bekal kematian adalah napa? Nolak dijak bahas sedekah hinding kluk kabeh. Ketara. Oi. Oi. Wong sing abot sedekah jenenge wong med. Wong med. Anjane wong medhit iku paling gak disenengi ambek Gusti Allah. Nggih. Paling gak disenengi ambek Kanjeng Nabi. Cari Kanjeng Nabi. Jahilun sakhiyun ahabbu ilayya min alimin bakhilin. Ana wong bodoh tapi loman iku luwe tak senengi timbang wong alim tapi medit. Malah kiai kula Allah yarham Kiai Haji Mas Abdurrahim Bakir niku lek ngendikane nang santri-santrine, ana wong alim kaya apa, ngapunten, ana kiai alim kaya apa tapi kok medit, gagal dadi kiai. Mau meneng lek dijak bahasan ngene iki. Lunduk nggone lawange swarga iku ana tulisan anti muharramatun alal bakhil wa ala mani'i zakah wa ala dayus. Wong kletih ya. Titenono iki. Mene BE sampeyan sida mlebu swarga, BE sida lho ya. Tapi potonganmu kaya gak sida kaya. Iku nduk lawange swarga ya ana tulisan ngonto. Hei swarga, kamu haram ditempati oleh orang bakhil. Mau menengi kaya wong kene iki. Gak medit nek wong kene. Insyaallah loman-loman. Halo. Halo. Ayo belajar, soalnya ancene uang itu tambah sugih, tambah med. Lho, gak ngandel. Sik melarat, pokoknya aku menilai sugih, kate loman aku. Kate nyantuni arek-arek yatim aku. Ono masjid dibangun, pokoknya aku kate dadi donatur sing paling gede. Sik melarat ngomong ngono. Pokoknya aku sugih meneh bral-bral. Bareng sugih. Ya Allah, gak percaya sampean. Uang itu tambah sugih, tambah med. Contoh, Bu, sampean misalnya duwe ayam 10. Terus ana dulur sampean kate duwe gawe, nyunatno anake. Moro nang sampean, Mbak, aku kate nyunatno ponakan sampean, Mbak, kate duwe gawe. Lah tak tontok ayam sampean akeh, Mbak. 10. Aku njaluk ayame sampean loro, Mbak. Tampan kei napa mboten? Kei napa mboten? Kei ayam ae. Kayak no loro sek duwe wolu kok. Nggih mboten? Nah, terus sampean mundak soge, sampean duwe sapi 10. Mari ngono dulur sampean kok kate duwe gawe, mantu. Terus moro nang sampean, Mbak. Aku kate ngrabekno ponakan sampean, Mbak. Yo butuh ragat. Tak tontok sapine sampean kok 10, Mbak. Tak jaluk loro, Mbak yo. Kekno napa mboten? Ya kayak no tapi teletonge. Sik melarat lho duwe ayam 10 dijaluk loro, kayak no. Bareng sugih duwe sapi 10 dijaluk loro. Padahal wong melarat sedekah ayam loro karo wong sugih sedekah sapi loro iku nilaine padha. Wedi dijak bahasan ngono. Maneng wis. Nah saiki sponsor sih omong-omong bab sodako, aku sih gak ngoceh tok, ya kudu dibuktekno. Aku kepengen bagi-bagi sarung. Ya, gak akeh-akeh wis, soalnya iki kate Ramadan, gawe traweh. Nah, pertama aku njaluk sik. Arek yatim, ono arek yatim. Nggih, mumpung sik sore, arek yatim. Wonten anak yatim nggih? Nggih, muga sayang sing yatim sayang. Ayo. Yang anak yatim? Nggih sayang. Ayo sing yatim. Ayo cepet sayang, waktune nggih. Nggih, mriki. 2 atau 3, nggih monggo yang yatim. Kula nyuwun lare yatim. 2 napa 3? Kale Mas operator Adik nyuwun mike 1. Nggih. Ayo. Nggih kula nyuwun lare yatim 2 napa 3. Nggih sayang, ayo muga sayang. Nggih. Mriki, ayo rene sayang. Ayo. Engko tak paringi dhuwit. Ini delok kene. Lah, sini. Eh sini. Sini. Ah, keren. Tapangku. Tapangku. Tapangku. Sini. Enggak apa-apa. Kau pedih. Ayo. Gantian. Mike pegang. Mike pegang sayang. Ah. Apa nanya dulu? Namanya siapa? Ayo. Banter. Namanya siapa? Anang. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti kelas 7 sama dengan TKB. Hah? Kelas SMP. Oh, kelas SMP. Berarti SMP kelas 1. Nggih. Abah nanya. Pakai mic, enggak usah malu, pakai mic. Anang? Apa? Anang punya Mbak enggak? Mboten. Wah, rugi aku. Tak pikir duwe mbak. Saudaranya berapa? Satu. Satu anak tunggal. Oh mboten, pakai mic berarti berarti punya adik ya? Mboten. Loh. Oh kakak, laki-laki. Oh, ya wis. Anang. Udah. Anang ngajinya di mana? Pak Kasti. Sing banter pakai mic sayang. Ngajinya di mana? Pak Kasti. Pak Kasti. Oh, Pak Kasti. Nggih, Pak Kasti nitip lare niki diajar ngaji sing sae, Pak Kasti. Nggih. Anang. Terus tak paringi sarung iki. Lah. Kan sampean sik celonoan. Nanti kalau Ramadan traweh pakai sarung, nggih. Maaf ya apa nanya. Yang udah meninggal ayahe apa ibuke? Ayah. Ayah. Ayahe namanya siapa? Oh. Siapa? Soeharto. Presiden ayahmu itu. Sampean berarti anaknya Pak Soeharto. Ya ya ya ayo ayo ayo ayo Fatihah nang Pak Harto ayo. Bareng sama Abah ayo. Nih. Anang kalau mau mondok Junugoro di pesantrennya Abah gratis. Kula enggak ada lare-lare ngeten iki 300 lebih. Jadi yang yatim di pesantren kami putra dan putri ada 300 lebih. Bahkan yang gratis bukan cuma yang yatim. Wis pokoke kuwabeh sing mondok ndok kono gratis. Mangan, kitab untuk ngaji, untuk madrasah diniyah dikasih semua. Seragam sekolah dikasih semua. Bahkan kalau yang yatim fa insyaallah plus uang sakunya. Tapi lek sik duwe wong tuwa sekolah formalnya cuma bayar LKS sama ujian saja. Engko lek tak gratisi kabeh, kenaan wong tuane. Ngkate lapo wong tuane. Nggih, ayo sayang, ayo Fatihah nang almarhum ayah bareng sama Abah nggih. Di Fatihah nggih didoakan terus nggih. Didoakan terus setiap habis salat. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ayo, maca Fatihah, kamu baca Fatihah. A'udzubillah, ayo. Alhamdulillah fil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, sampun matur suwun. Mekke diselene tak paringi sarung. Pun niki. Berdiri, berdiri, berdiri. Hadap sana. Nah. Ganteng kok maluan. Sarunge mangga. Monggo. Sarunge apa? Sarung. Sarung mangga. Sarung mangga. Nah, sarung mangga. Tambahi duit, tambahi duit. Apa ringi duit, nggih. Pinter nggih. Pinter. Ayo lagi, lagi. Lagi. Endi? Ayo, sayang, ayo. Eh cepet waktune. Gak ono sing yate maneh. Gak ada. Rondo ae, rondo. Lho nek kata yo maju. Ayo, pundi sing yatim? Ya wis rondo. Telu cegak isin telu. Ayo. Ayo. Nggih. Monggo. Monggo ibu wekdale mantun ngeten niki ngajine sik separo iki. Ibu. Monggo. Tanteni lek gak ono tak tutup. Atau barangkali masih ada anak-anakku, anak-anak yatim yang maju monggo. Monggo Ibu. Ayo nggih Mbah, monggo. Monggo Ibu, minggah monggo. Monggo. Siji, loro, telu, papat. Pon cekap. Salahe sing liyane ra gelem kok. Barange wis entek kok. Siji, loro, telu, papat. Pon Mas. Pon. Nggih. Madhep majeng mriku, Mbah. Ngapunten. Ngapunten Ibu. Majeng mriku, nuwun sewu. Nggih. 5 ji 2 3 Pak. Kurang 1. Wis kadung munggah. Gak ono sing rada 6 ta. Duh. Salah sasaran nih. Duh. Latihan, Mbah. Ya, kan Nun Sewu asmanipun sinten? Burukaya. Burukaya. Alamatipun? Larangan Krikilan Driyo Rejo. Krikilan. Krikilan niku tunggale watuan bareng iku ya. Adikne nggih. Ya Allah. Ibu pangapunten. Putranipun pinten, Ibu? Tiga. Bapake kapundhut nggih? Nggih. Ya Allah, sampun pinten tahun Ibu? Tahun. Masya Allah, sabar. Yeah. Alhamdulillah. Benjing ten akhirat, Kanjeng Nabi badhe melebet suwarga niku. Terus sing dikei kesempatan, napa niku? As-sabiqunal awwalun, kelompok-kelompok yang pertama masuk surga. Dereng melebu, lah kok disalib karo wong wedok, wis. Melebu swarga disiki. Siapa wanita yang bisa masuk surga mendahului as-sabiqunal awwalun? Ternyata adalah, maaf, wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, garis miring randa, ditinggali anak-anak, sabar, telaten, ikhlas merawat anak-anaknya dan mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Itu wanita masuk surganya lebih dulu daripada as-sabiqunal awwalun. Masya Allah, sing sabar Ibu nggih. Sabar, ya Allah, ganjarannya ageng. Torok. Monggo Bu, kula paringi sarung. Ning jenengan mungel ngeten riyen. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Nah, ngono. Ayo. Mangke kula paringi. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Ayo. Sarung mangga, sarung untuk keluarga kita. Nah, tepuk tangan untuk ibu ini. Nggih. Pun mriki aturke ibu setunggale. Pun. Nggih. Mangke riyen sangu mboten? Sik, kari sik sangune kari. Jenengan ibu paring asma sinten? Nggih, ramine Tami. Sinten? Tami. Tami. Nggih. Dalemipun Randegan. Randegan. Randegan Sari. Randegan Sari. Putrane pinten Ibu? Gangsal. Gangsal. Aku kok jadi salting ya sama Ibu. Gangsal. Alhamdulillah. Kakunge pinten, putrine pinten? Kakung putra sing lanang pira sing wedok pira niku lho Bu? Lanang 1. Sing lanang 1, sing wedok sekawan. Alhamdulillah. Pun, Ibu apal Pancasila mboten? Mboten. Kok mboten? Kudu apa? Gak apal nak lali gitu Bu. Gak apal nak lali. Nggih mboten napa-napa. Sakniki maca syahadat mawon. Maca syahadat. Ayo. Mangke kula paringi sarung. Ayo. Asyhadu alla ilaha illallah. Ayo. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih. Ampun. Jenengan ngendikan sarung mangga, sarung keluarga kita. Nah, ayo. Kaya iki mau. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga. Sarung keluarga kita. Nah, pun. Pun, aturke niki. Nggih, duwe. Gensek, Bu. Ngan asmane sinten? Ina Munawaroh. Ina Munawaroh. Munawaroh. Kok dituduh ning ngene? Lho kula tangleti asmane sinten? Aku wis duwe. Alamate pundi, Bu? Kediri. Kediri. Kediri pundi? Kosteng Wiyung. Kok tebih ngantos ndi mriki? Wonten pamflet. Dalem? Wonten pamflet. Wonten pamflet. Ana pamflet? Nggih. Anwar Zahid. Nggih. Terus morong melayu mrene. Nggih. Berarti ngefan sama aku. Antene fane Anwar Zahid iki rondo-rondo. Aduh. Alhamdulillah. Kula niku di samping rambut anak-anak yatim, nggih. Menengo kowe, menengo kon napa? Di samping rambut anak-anak yatim kula nggih nyuwun pendonga. Nggih, kula nggih nyantuni janda-janda. Ya tak pilih sing tuwa-tuwa ngene iki. Nek karepku sajane ya sing enom sajane. Cuma ya karo arek-arek didata sing tuwa-tuwa ngene iki. Wis sampeyan iso enom rodoan kudu apal Pancasila. Apal enggak? Ya wis. Padang bulan. Aku tak tiru Pak Jokowi. Sebutkan. Ya, dah. Enggak sulit kok. Saya nanya yang mudah-mudah saja. Sebutkan nama saya, udah. Kiai Haji Anwar Zahid. Fan yang ngerti kok. Tak paringi singkol, Mas. Garwane kapundhut. Masya Allah, sabar, ikhlas. Saya bangga bersarung mangga. Ayo. Saya bangga bersarung mangga. Ayo. Saya bangga bersarung mangga. Makasih. Saya senang ngaji bersama Kiai Anwar Zahid. Matur suwun. Nggih. Mekke paringaken ibu Nyun ngapunten Mbah nggih jenengan derek minggah. Asmane sinten? Sami, Nak. Lah nggih, pados kakek. Sami, Nak. Asmanipun sinten? Sami sinten? Asmanipun panjenengan sinten? Sami, Nak. Sami kalih niki wau. Berarti asmane jenengan Ina Munawaroh. Pripun? Oh, namine jenengan Sami. Masya Allah, nggih Bu Sami pangapunten. Nggih. Pangapunten, masih ada rencana nikah lagi? Pangapunten Mbah, pangapunten nggih. Kula paringi. Mangke diparingaken putrane napa diparingaken putune? Nggih yoga kula mboten kanthi. Oh, diparingno yoganipun. Nggih. Sarunge niki mangga. Napa? Namine? Sarunge mangga. Nggih, sarunge mangga ngoten damel mik. Sarunge mangga. Sarung mangga nggih. Nggih. Sarung mangga. Nggih, monggo, monggo. Nggih. Kantun setunggal. Nggih, nggih, nggih. Matur suwun sami-sami nak dalem. Kantun setunggal, nggih. Asmane sinten, Ibu? Sutarni. Daleme? Larangan. Larangan niku pundi? Mandriyareja. Mandriyareja. Pal Pancasila? Dalem. Pancasila apal? Boten. Aku lek ngadepi rondo-rondo iki gemeter. Pun tak paringi sarung mangga mawon, nggih. Pun. Pun. Apa? Nggih, tak paringi. Damel tumbas minyak goreng nggih. Mboten usah sambat minyak goreng larang, sing penting saged tumbas. Ayo milih pundi? Larang iso tuku, murah gak iso tuku. Milih ndi? Oh, milih murah iso tuku, mental kere ya ngono iku. mental kere murah iso tuku. Ya milih larang iso tuku. Nek larang iso tuku berarti duit akeh. Ini oleh petang kilo ini. Oh, petang liter nggih. Diralat petang liter nggih. Monggo Mbah. Nggih. Ngapunten nggih. Jenengan kula unggahne mek diparingi 100.000 soalnya entek Mbah. Tak kongkon telu wae nem papat sing munggah. Aku pokoknya engko njaluk tempuh pan. Pokoknya aku engko njaluk tempuh panitia. Nggih. Niki jenengan damel tumbas nopo niki mangke rencananya. Jadi biasane mboten pangapunten. Pangapunten. Nggih. Makasih ya nak jadi. Lho apa mudun mangke riyen ngerantos kancane sing dereng pundi sing dereng nah Bu nggih suwon mleh jenengan sing dereng pundi jenengan dereng jenengan nggih dereng lontake wis nemu mudun wis pun Allahumma sholli ala Muhammad. Menengok terus atas anu banser tolong tolong di anu di nangge pon Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon kula tambahi kedhi sapa ngomong akeh gak apa-apa mong aku wis torok ya Allah. Eh, iki ana informasi BE wong klitih durung krungu. Gusti Allah iku duwe rencana ngene. Wis rada suwe krungu rencanane Gusti Allah iki. Wong klitih iki kate diboyong, kate dipindah teko donya nang swarga. Sing gelem nomor loro sing pantes. Lah, wong kate boyongan iku yo kudu duwe panggonan. Do karo sampean misalnya saiki urip ndok Klethih kate boyongan nang Bojonegoro. Sampean yo kudu duwe panggonan ndok Bojonegoro. Lek gak duwe panggonan, mene boyongan nang Bojonegoro terus manggon nanti sampean? Ya masih nang omahku lah yo panggonan saya jenenge. Ibarat ngeten nggih. Ana wong kerja nang luar pulo, terus kate mule boyongan nduk Klethih. Iku yo kudu nyiapno tanah kanggo mbangun omah. Carane apa? Yo transfer duwite teko kono, ditransfer mene mrene, gawe tuku tanah, gawe mbangun omah. Halo. Lah engko lek wis duwe tanah, wis duwe bangunan omah, urip iku gak cukup omah tok. Ya butuh perabot-perabot macam-macam. Lah perabot macam-macam iku jenenge amal-amal saleh. Ngene lho. Masalah mlebu swarga iku programe Gusti Allah. Tapi soal kenikmatan sing kate kita trima ndok nggone swarga iku tergantung amal kita, lek amale amal soleh akeh, kenikmatan sing diterima nduk swarga yo akeh gewedi. Tapi nek amal soleh titik, kenikmatan sing diterima nduk swarga yo titik. Lek masalah mlebu swarga tak gak, iku hak vetone Gusti Allah. Cuma kenikmatan-kenikmatan sing diterima iku tergantung amale menungso. Bapak Ibu para jamaah, rumah orang mukmin itu ada tiga. Ada berapa? Sing banter dilanjut mboten niki ngajine? Oke, kalau minta dilanjut tolong yang semangat. Rumah orang mukmin itu ada berapa? Tiga. Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Rumah setelah mati, sampean gak usah mikir, ojo atik bingung, nyantai mawon. Rumah setelah mati ku wis dipikirno wong akeh, wis dipikirno tangga-tanggamu, nyantai ae. Dan ukurannya enggak gede kok, cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek. Kuburan tenang ae, nek rumah iku tenang ae. Berarti sing dipikir rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir itu rumah dunia. Rumah setelah kiamat itu adalah rumah di surga. Ibu bapak, karo-karone kudu dipikir. Tapi lek mikir kudu sing cerdas. Rumah dunia, apapun mewahnya, megahnya, indahnya, itu adalah rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Sedangkan rumah di surga, itulah rumah yang akan ditinggali selama-lamanya. Cobi, wong klite, sampean lek tak jak mikir omah, ngono ku sing sampean pikir omah donya ta omah swarga? Sing jawab swarga iku lames, ngandel aku. Kita sering terjebak omah donya sing kate ditinggalno sak lawase lek biayai sampai ratusan juta, bahkan kadang miliaran. Gawe bangun omah sing kate ditinggalno sak lawase omah donya, padahal rumah dunia itu semegah apapun, seindah apapun, semewah apapun, pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau sudah kita tinggalkan, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, gak bisa membantu, gak bisa menolong, dan gak ada yang dibawa serta. Cendelo sitok ini gak katut. Yang boleh corok lidah ini kate mati pesenang anaknya. Nah, menilai bapak mati, kulkas sampai lemari, katut nondok. Kuburannya bapak ngono ta. Wih, masih pintu neomai kawandel, teko jati terbaik, jati Bojonegoro. Ancene iya kok. Iku lho ditetel gawe papan kuburane, gak oleh ambe anak-anake. Pak Mudin nek ngerayu, "Nak, iki pintu omahmu iki ditetel gawe papan kuburane bapakmu ya, Nak." "Ojo Pak Mudin, nek mani-mani larang iku." "Lah, kuburane bapakmu butuh papan, Nak. Dikai apa?" "Gampang, engko tak tukokno kayu randu ae." "Iso kayu kilon barang ngono." "Halo?" "Ngono lek biayai sampai ratusan juta. Api-apian kaya omah nganti kaya omah Demit. Sementara rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah yang di surga, sepurane umpama ngene iki ana kardus keliling kaya narik infak kanggo masjid. Lah bapak-bapak lek tempat Jumatan ana kotak amal nduk masjid, iku gawe tuku bahan bangunan omah nang swarga. Sampeyan biasane lek nyemplungi pira? 2000. Iku gawe bangun omah swarga. 2000 yo oleh paku sitok tok malah nyublesi bokongmu. Ayo coba. Rumah yang akan ditinggalkan selamanya ratusan juta. Sementara rumah yang akan ditinggali selamanya di surga 2000. Oleh karena itu, para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, mangkel yo wis. Ancene dalam hal ini kula sampean niku gendeng. Woi, selama ini akan di se, anggarane sampeyan gawe bangun omah donya karo anggarane sampeyan gawe bangun omah swarga akan di. Embo, lek sampeyan gak duwe omah nduk kono, meneh yo gak iso toto kono. Muga-muga paham. Nah wes sing terakhir, iku gak urun ruwewel ket mau arek iku. Terakhir, di Ramadan persiapan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Saman mesti sering krungu hadis itu. Sapa wonge seneng mlebune wulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka. Lah seneng iku maksudnya ya apa? Termasuk menyambut gembira datangnya Ramadan. Ayo persiapan maksimal. Tempat-tempat ibadah, masjid-masjid dirapikan, dibersihin. Iki kate nandi iki ngaji durung mari mule. Woi. Mule bareng woi. Mule bareng. Gorong didongani mule. Wis oleh berkat mule. Enggak tepak iku. Ya wis dinteni bojone. Termasuk persiapan. Ngapunten, ngenyar-ngenyari pakaian. Ngenyari klambi, aja mek riyo tok. Gawe Ramadanan. Ibu-ibu mukena rokok, sing anyar sing apik. Paling tidak kudu duwe 10 sampean. Lho ngono. Wong klambi sing mbok gawe anjal, mbok gawe endel sampai puluhan jumlahe. Rokok duwe siji tok digawe gantian sak jero omah. Kaine titron wis ngelenting lekrek sisan. Woi. Pakaian sing apik. Ge madhep Gusti Allah kok. Ayo ngenyar-ngenyari pakaian. Termasuk persiapan batin. Kula sampean iki kate diangkat derajate karo Gusti melalui wasilah wulan Ramadan. Golek sampean tepak nglakoni Ramadane ayate sing sering diwaca nika ditutup gawe la'allakum tattaqun, sampean cek dadi wong sing takwa. Takwa itu derajat manusia tertinggi di sisi Allah. Urutane lak muslim dukure mukmin, dukure meneh muhsin, dukure meneh mukhlis, dan yang tertinggi adalah muttaqi. Jadi derajate menungso iku tingkat-tingkatane ngoten. Paling ndek Islam, dukure iman, dukure meneh ihsan, dukure meneh ikhlas, sing paling dukur takwa. Lah wong takwa iki sing disediani swarga. Ayat Quran itu kapan bahas swarga? Mesti uiddat lil muttaqin. Disediakno gawe wong-wong sing takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngene Bapak Ibu, ndek-ndek anae. Takwa iku sering diwaca karo khotib lek pas khotbah iku, Pak. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Nglakoni sekabehane perintah, ninggalno sekabehane larangan. Nek nglakoni perintah ngono ae enteng. Ninggalno larangan ngono ae enteng. Sing angel niku lak sekabehane, sing abot iku lak sekabehane. Ayo saiki dijawab. Wong kletih, sampean sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalno sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti sampean iki termasuk wong sing takwa napa mboten? Mboten. Lek ngono wong kletih iki pantes mlebu swarga napa mboten? Sik. Iki sing salah kupingku ta cangkemmu? Maneh. Sing banter sampean sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalno sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti lek ngono iku napa termasuk tiang ingkang takwa napa mboten? Mboten. Padahal swarga iki kanggo wong sing takwa. Lek ngono wong klethih sampean iki pantes mlebu swarga napa mboten? Terus rencanamu manggon swarga RT piro? Ya apa ya? Ya kok wis sadar nek durung iso nglakoni sekabehane perintah. Ya kok sadar lek durung iso ninggalno sekabehane larangan. Ya kok sadar nek durung klebu wong takwa. Kuwi masalah mlebu swarga kok ngeyel pantes. Ayo saiki dirinci, lek gak percaya dirinci. Sampeyan niki sampun saged nglakoni sekabiyane perintah napa dereng, sampun saged ninggalno sekabiyane larangan napa dereng. Lek sampun jawab sampun, lek dereng jawab dereng. Perintah dhisik. Salat limang waktu. Nek sampun jawab sampun, nek dereng jawab dereng. Salat lima waktu. Nggih, poso Ramadan. Nderek ngaji. Nggih, rutin salat tahajud. Niku yang perintah. Ayo saiki ganti larangan sing banter lek jawab. Mateni wong kok dereng mboten. Niku kudu ngirengi duwe rencana ketoke. Kate nekek bojomu ya. Mboten. Mateni wong judi. Zina. Mendem. Ngrasani. Lanuk ngene wulan Ramadan kula sampean diwajibno poso. Yang tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Halo. Poso niku bahasa Arabe as-shaum. Makna istilahe al-imsak. Artinya mengempet. Wis ta menengo. Mengempet. Ngempet apa? Ngempet elek. Kula sampean cek dadi wong takwa, iku kuncine kudu iso ngempet. Mulane lek kate sahur ngene iki lho. Hei. Waktu sahur habis, ngene kok teko masjid-masjid tak terus ana imsak. Nggih napa nggih? Imsak. Sudah mulai waktunya untuk menahan diri. Yang mana yang ini kerungu pengumuman imsak, imsak. Tapi gak ngerti karepe. Bila ini Ramadan mene, masjid ini gantiin. Ngempet. Ngempet. Terus ngenai. Loh, arek cilik, ngempet apa? Kelideh, kelideh. Yang ngempet sing batal no. Kulon sampean iku kate dipanggokno swarga. Lah nduk swarga iku kumpul malaikat. Halo. Cek iso kumpul ambek malaikat, bahkan sampean meneh dilayani malaikat, diladeni malaikat. Sampean dilatih duwe sifat kaya sifate malaikat. Ngoten. Iki sido nang swarga tak gak sih wong kene iki. Oh ya sido. Kudu latihan duwe sifate malaikat menendo akhirat cek iso kumpul karo para malaikat nang swarga. Malaikat iku gak mangan, gak ngombe. Saman tau ketemu malaikat Jibril nang warung. Malaikat iku gak mangan, gak ngombe. Mulane meneh wulan Ramadan, sampean dikongkon macak kaya malaikat, dikongkon gaya kaya gayae malaikat, gak mangan, gak ngombe. Asline kewajiban poso, gak mangan, gak ngombe iku yo awan yo bengi. Sakjane ngono, cuma saking welase Allah nang menungso. Iki wong kletih gak kira kuat iki lek dikongkon awan bengi. Yo wis awan tok ae. Sing penting wis tau macak kaya malaikat. Malaikat iku gak rabi. Ayo bojone malaikat Izrail sapa jenenge? Malaikat iku gak rabi. Lah meneh wulan Ramadan kula sampean niku dikongkon macak kaya malaikat, mulane gak oleh. Coba ngomong rabenanmu. Wong tak kewan kok. Gak oleh ngono iku. Malaikat kok. Iku kudu ngireng kok susah ngono ketoke. Lek awan tok, lek bengi gak apa-apa. Kok ketoke sedih ngono. Asline ya awan bengi gak oleh. Cuma Gusti Allah iku welas ambek menungso. Ya wis, awan tok ae. Latihan dadi malaikat. Lek bengi gak apa-apa. Wis sing penting wis tau macak dadi malaikat. Makane eling-elingen Bu, meneulan Ramadan nanti bojomu mepet-mepet awan-awan malaikat nyingkrio. Uy, lalek sampeyan gak gelem latihan macak kaya malaikat, berarti sampeyan menendo akhirat gak iso kumpul ambe para malaikat, sampeyan dikumpulno setan. Aku tahu ditakoni wong. Leh, jarene lek ulan Ramadan iku setan-setan dicancang, dibondo, dibelenggu. Lah gak iso nggodho wong. Iya. Lho tapi nyatane kok sing akeh wong nakal-nakal. Iku padahal sing dawuh Kanjeng Nabi. Lah kliru dawuhe Kanjeng Nabi. Kliru ya apa? Ya gak blas ya bener. Wong sing dawuh Kanjeng Nabi kok setan-setan ulan Ramadan iku ya dicancang, dibondo, dibelenggu. Temen niku. Lho kok sik ana wong nakal ngene, critane ngene. Sak gurunge Ramadan, wong nakal-nakal iku dilatih karo setan, gembleng karo setan. Sak gurunge Ramadan, setan wis melakukan diklat. Menungso iku didedek, dilatih karo setan cek nakal. Dekne sadar, aku kate pensiun sak ulan. Ojo sampai dunia ini gak ono sing nakal. Nanti menungso-menungso itu dilatih karo setan, digembleng karo setan sak gurunge Ramadan. Begitu Ramadan, wis pinter-pinter. Gak atik digudo karo setan, wis iso dadi setan dhewe. Mangkane sepurane, ono wong ngaku agamane Islam, lawan-lawan ulan Ramadan, wong lanang, ya kok kebal kebul ngopi ambek rokokan ndok gone warung itu lebih setan daripada setan. Kumbakas dulurku wong Islam lho ya. Iya. Setan wedi ambek wong ngono iku. Setane nduwing kluke. Melane sampean ojo gelem wis kamari-mari iki engko. Yo ngundang omaneh. Cek enake. Pene gak ono dobelane. Kula biasane lek bengi dobel mesti loro-loro-loro. Iki ketepan mesti tok tok, wis kesenengan wong klete. Wis kurang yang ngundang omane, puntene sing kathah. Kula ngomongnya kasar, kula ngomongnya kosro. Duh. Kecantol. Kursi nyantoli. Oh, gak oleh ngalih. Ya kursi ini tak gawai mulai. Sepurane sing kata, kula ngajine nggih ngeten iki. Soale mangke lek tak jak ngaji serius pertentengan wis ngantuk kabeh. Nek gak ngantuk ya mulai aku wis apal kelakuanmu kok. Carane ya kudu melalui ngeten-ngeten iki. Kalau mungkin ada yang kurang berkenan dengan metode dan gaya saya ngaji, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi ada keterangan-keterangan saya yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Muga-muga dibarengi hidayahe Gusti Allah. Niki wonten guru kula rawuh ten majelis niki, kula suwun kanthi sanget panjenenganipun Rama Kiai Haji Mas Abdul Jalil Bakir kapureh paring barokah doa. Monggo Mas. Saking kula waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Salatan al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa sahbi haqqa qadril miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka bismika al-azamil maktub min nuri wajika al-a'la al-mu'abbad da'imil baqi al-mukhallad fi qalbi nabiyika Muhammad wa as'aluka bismika al-azamil wahidi bi wahdatil ahad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul wallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antu salli ala sayyidina muhammadin sirri hayatil wujud was sababil azami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qulubina al iman wa tufahhimuna minul ayat taftahu lana biya nuran jannat wa nuran na'im wa nuran nadhari ila wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa nas'aluka salamata min afati dunya wa nas'aluka al-husnul khatima wal fawza bil jannati wa najata minan nar bana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin bisirri min asrari al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikil yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin